Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di malam hari ini masih kita bacakan bab syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Dan telah kita bacakan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa dalil yang dibawakan oleh Musannif rahmatullah alaih seputar bab tersebut. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan perkataan Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi yang menjelaskan tentang masalah asy-syafa'ah. Kita ulang pembacaan dan penjelasan beliau tersebut. Nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Di dalam ayat yang sebelumnya musannif menyebutkan qulid'ul ladzina za'amtum min dunihi sampai dengan akhirnya, Allah Azza wa Jalla menafikan segala sesuatu atau seluruh yang menyebabkan mereka orang-orang musyrikin bergantung dengan sesembahan-sesembahan mereka. Fanafa yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Allah menafikan bahwasanya ada selain Allah yang memiliki pengaturan di dalam alam semesta ini ataukah bahagian darinya. Aw yakunu aunan lillah, ataukah ada di antara makhluk yang membantu Allah Azza wa Jal. Ini termasuk dari hujah, alasan mereka orang-orang musyrikin menyembah berhala-berhala atau tuhan-tuhan mereka adalah disebabkan kata mereka, mereka membantu Allah Azza wa Jal. Nah, ini termasuk persangkaan yang batil. Walam yabqa illa syafa'ah, sehingga tidak ada lagi alasan yang dibenarkan kecuali dengan alasan syafa'at. Mereka beranggapan bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah akan bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah Azza wa Jalla. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabbu. Kemudian Allah jelaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya asy-syafa'ah tidaklah bermanfaat kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Rabb-nya yaitu Allah Azza wa Jalla. Kama qala wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi siapa saja yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga syafaat yang nantinya dimiliki oleh ahli iman, ahli tauhid, para al-anbiya wal mursalin, bahkan as-salihin dan mereka para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla al-kiram, itu mereka berikan kepada orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang Allah ridhai yang dimaksud adalah ahli iman, ahli tauhid, orang mukmin yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga syafaatnya orang-orang saleh tidak bisa diberikan kepada mereka orang-orang musyrikin. Tidak pula bisa diberikan oleh mereka orang-orang yang kafir atau orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Karena amalan kekufuran, amalan kemurtadan, amalan kesyirikan adalah amalan-amalan yang tidak yang menyebabkan pelakunya tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan sebaliknya Allah murka kepada mereka. Fahadhi syafa'ah allati yadhunnuha al-musyrikun hiya manfiyatun yawm al-qiyamah. Syafa'at ini yang disangka oleh mereka orang-orang musyrik adalah syafa'at yang dinafikan pada hari kiamat. Sehingga ada syafa'at musbatah yang ditetapkan, ada syafaat manfiyah yang dinafikan. Syafaat mutsbatah adalah syafaat yang terpenuhi padanya syarat-syarat asy-syafa'ah yang kemarin kita sebutkan. adanya izin dari Allah kepada seorang yang memberikan syafaat untuk ia berikan syafaat tersebut. Yang kedua, ridha Allah Azza wa Jal kepada asy-syafi' wal masyfu', orang yang hendak memberikan syafaat dan yang akan diberikan asy-syafa'ah. Bila tidak terpenuhi syarat-syarat syafaat ini, maka jadilah syafaat tersebut adalah syafaat yang manfiyah, yang dinafikan di dalam Al-Quran. Wala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat untuk mereka, yakni al-musyrikin, syafaatnya orang-orang musyrik. Naam, tanfa'uhum syafa'. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidaklah bermanfaat untuk mereka, orang-orang musyrik, syafaatnya ahli iman yang memberikan syafaat kepada kerabat-kerabatnya, kepada ahli iman. Tidak bisa diberikan kepada mereka, orang-orang musyrik, disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat syafaat yang tadi kita sebutkan. Kama nafah Al-Quran, sebagaimana Al-Quran telah menafikan adanya syafaat tersebut. Wa akhbarun Nabi SAW, dan Nabi SAW mengkhabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbihi wa yahmaduhu, pada hari kiamat, tentang perihal syafaatul udhma, syafaat yang agung, yang paling mulia yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dari sisi peruntukannya diperuntukkan untuk semua ahli iman, minal awwalina wal akhirin, dari generasi awal umat manusia ini hingga akhirnya. Naam. Kemudian disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui Allah dan sujud kepada Allah azza wajal, sujud kepada Rabb-nya. Wa yahmaduhu, kemudian Rasul memuji Allah azza wajal. Ini yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika datang hari kiamat, tidak langsung memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak langsung memberikan syafaat kepada mereka umat manusia dari kalangan ahli iman, minal awwalin wal akhirin. Namun yang dilakukan oleh Rasul, beliau mendatangi Allah, sujud, kemudian memuji Allah Azza wa Jalla. La yabda'u bisyafa'ati awwalan. Pada awal kalinya Rasul tidak langsung meminta atau memberikan syafaat tersebut. Thumma yuqalu lahu, kemudian Allah mengatakan kepada beliau, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Wa qul tusma', ucapkanlah, niscaya akan didengar ucapanmu. Wa sal tu'ta, dan mintalah, niscaya engkau akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, dikabulkan permohonanmu. Washfa' tushaffa', dan berikanlah syafaat sesungguhnya engkau diizinkan untuk memberikannya. Baru kemudian setelah Rasul diberikan izin oleh Allah, dengan Allah mengatakan kepada beliau washfa' tushaffa', baru Nabi SAW memberikan asy-syafa'ah untuk umatnya. Ini menunjukkan bahwasanya asy-syafa'ah tidaklah terwujud kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Coba yang di sini dimatikan aja lampunya biar sana. Nah. Yang di atas ini dimatikan aja biar sana-sana. Ngaji gelap-gelap enggak apa-apa kan? Hah? Nah. Gak apa-apa. Ya, kayak gitu aja. Yang di sana nyalakan yang paling belakang itu biar larotnya ke sana. Ya, sip. Nah. Sabar antum, jangan ribut. Jangan berdebat, jangan bergerak. Para sahabat ketika taklim, mereka diam seakan-akan di atas kepalanya ada apa? Hah? Ada burung, saking antengnya. Nah, menunjukkan diamnya mereka ya kan, enggak gerak-gerak ini. Nah, di atas antum ada laron ini, laron. Antum gerak-gerak, laronnya terbang. Menunjukkan enggak diam antum ketika taklim. Nah. Sabar. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah kata Abu Hurairah kepada Rasul, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Abu Hurairah bertanya kepada Rasul perihal siapakah di antara mereka yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji pertanyaan Abu Hurairah tersebut dan mengatakan bahwasanya beliau berpandangan tidak ada seorang yang menanyakan kepada beliau perihal pertanyaan ini yang kali pertamanya kecuali engkau hai Abu Hurairah. Disebabkan karena semangatnya beliau untuk belajar ilmu agama, semangatnya beliau untuk mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasul bisa menebak bahwasanya pertanyaan seputar asy-syafa'ah ini tidaklah ada yang pertama kali menanyakan kepada umatnya melainkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Disebabkan sekali lagi semangatnya Abu Hurairah untuk menghafal dan mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kemudian Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah, dalam lafaz yang lainnya, as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, disebutkan dalam bentuk isim tafdhil, as'adu, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasul di hari kiamat adalah mereka orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas ia ucapkan dari hatinya. Nah, bukan karena riya, bukan pula karena paksaan orang lain. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas ingin mengharapkan wajah Allah, ridhonya Allah azza wajal, menunjukkan dia ahli iman, dia ahli tauhid yang mengikhlaskan semua amalan-amalan ibadahnya untuk Allah dan tidak memberikan kepada selainnya. Dengan kata lain, orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Rasul adalah ahli tauhid. Karena tidak semua ahli tauhid ketika datang hari kiamat mereka langsung masuk ke dalam al-jannah. Ahli tauhid itu sendiri terbagi menjadi beberapa tingkatan. Ada mereka orang-orang yang sempurna tauhidnya, maka mereka orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah bighairi hisabin wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, humul ladzina la yastarhun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayur, menganggap sial disebabkan karena burung dan segala jenis binatang-binatang, demikian pula hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun dan yang semisalnya, beranggapan tahun ini sial, bulan ini sial, ini namanya tatayur. Wala yastarkhun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ketika sakit, mereka meruqyah dirinya sendiri, tidak meminta orang lain meruqyahnya. Wala yaktawun, tidak pula mereka dikai atau mengkai dirinya ketika sakit. Ya, ini dengan menempelkan besi yang telah dipanaskan ke area badan yang sakit, pengobatan yang ma'ruf pada zaman jahiliyah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah azza wajalla. Inilah ahli tauhid yang menyempurnakan tauhidnya sehingga bisa menyempurnakan tawakalnya kepada Allah azza wajalla, sehingga meninggalkan beberapa perkara-perkara yang kita sebutkan, mendapatkan keutamaan akan masuk ke dalam al-jannah bi ghairi hisabin wal azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Ada pula ahli tauhid yang masuk ke dalam al-jannah dengan melalui proses al-mizan, ditimbang amalan kebaikannya dan keburukannya. Sebagian di antara mereka ada yang ketika ditimbang ternyata lebih berat amalan kebaikannya dibandingkan kejelekannya, sehingga mereka dimasukkan ke dalam al-jannah. Ada pula di antara ahli tauhid yang ketika ditimbang ternyata lebih berat amalan keburukannya, sehingga menyebabkan akhirnya mereka harus melalui proses azab. Dan ahli tauhid yang seperti inilah orang-orang yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Rasul akan menyelamatkan mereka dengan syafaatnya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu penting untuk kita senantiasa membenahi tauhid. Penting bagi kita untuk senantiasa mempelajari apa itu tauhid, kemudian nantinya mengevaluasi serta bisa menerapkannya dalam seluruh amalan-amalan, demikian pula perbuatan-perbuatan kita. Nah, pada zaman kita saat ini sekian banyak aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, semuanya dibutuhkan adanya tauhid. Adanya tauhid, seorang yang dia bekerja diharuskan padanya memiliki tauhid, meyakini bahwasanya apa yang dia usahakan adalah merupakan rizki dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mendapatkan rizki tersebut murni dari usahanya. Bahkan ketika ada orang lain memberikan bantuan kepada dirinya, dia yakin bukanlah kebaikan tersebut itu berasal darinya, tapi Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan itu seluruhnya, sehingga dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sakit juga demikian, dibutuhkan adanya tauhid. Nah, karena itulah penting bagi seorang untuk terus dia berupaya untuk mempelajari apa itu tauhid dan menerapkannya dalam seluruh amalan-amalannya, agar menjadi orang yang bahagia dengan syafaatnya Rasul. Nah, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dia ikhlas dari hatinya, dan dia berikan sekali lagi segala seluruh ibadah yang ia amalkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, la syarika lahu. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ataukah disebutkan al-musannif di sini, fatilka syafa'atu li ahli al-ikhlas bi idznillahi wa la takunu liman asyraka billah. Maka syafaat yang diberikan oleh Rasul tersebut adalah syafaat yang akan Rasul berikan kepada ahli al-ikhlas, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Salat, ketika seorang mengerjakan salat diniatkan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk manusia. Ketika seorang berinfak, dia niatkan infaknya untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk makhluk. Ketika seseorang berpuasa, ketika seorang membaca Al-Quran, ketika seorang melakukan sekian aktivitas amalan-amalan ibadah, baik yang zahir maupun yang batin, maka dia berikan untuk Allah, tidak berikan untuk selainnya. Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Inilah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya Rasul dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu liman asyraka billah, sehingga tidaklah syafaat ini diberikan bagi mereka yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah, ahli syirik adalah mereka orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan syafaatnya Rasul dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari syafaat, perhatikan, hakikat dari syafaat yang musbatah, yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal, anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan, keutamaan kepada ahli al-ikhlas. Fayaghfiru lahum biwasitati du'a'i man adzina lahu ayyashfa', sehingga Allah memberikan ampunan kepada mereka ahli ikhlas tersebut yang melakukan dosa-dosa dan amalan-amalan kemaksiatan sehingga seharusnya mereka merasakan azab. Nah, namun orang-orang ahli ikhlas ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena perantara doanya man adzina lahu ay yashfa', seseorang yang Allah izinkan untuk ia memberikan syafaat. Sehingga ahli ikhlas yang memiliki sekian banyak dosa-dosa diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena adanya seseorang yang saleh yang Allah ridhoi amalannya dan perbuatannya ketika dia memberikan syafaat untuknya, yaitu memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Inilah hakikat dari syafaat yang musbatah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dimiliki oleh seluruh para nabi dan para rasul, yang dimiliki oleh mereka para syuhada, orang-orang yang meninggal sebagai syahid, yang dimiliki oleh mereka as-salihin, anak-anak yang soleh. Naam. Dan bahkan dimiliki oleh para malaikat, malaikat Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya, wujudnya seperti yang tadi kita sebutkan. Allah mengampuni ahli ikhlas, ahli tauhid dari dosa-dosa yang mereka amalkan disebabkan karena doanya orang-orang yang Allah izinkan untuk memberikan asy-syafa'ah. Nah. Fasyafa'atu allati nafaha al-Qur'an ma kana fiha syirkun. Syafaat yang dinafikan oleh Al-Qur'an adalah syafaat yang di dalamnya berisikan kesyirikan. Syafaatnya ahli syirik. Ketika mereka berdoa untuk mereka para wali-wali Allah Azza wa Jalla, bahkan bertawassul dengan mereka, bahkan beristighatsah dengan mereka, memberikan ibadahnya untuk mereka. Alasannya agar orang-orang soleh tersebut memberikan kepada mereka syafaatnya pada hari kiamat. Inilah perbuatan mereka orang-orang musyrikin. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, melainkan tujuannya adalah agar supaya orang-orang tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Orang-orang yang berdoa dengan menyebut nama wali-wali Allah Azza wa Jalla, ketika dia ditanya, kenapa engkau tidak berdoa langsung kepada Allah, tapi berdoa dengan menyebut nama orang-orang soleh tersebut? Kenapa engkau tidak langsung memohon bantuan kepada Allah, tapi memohon bantuan kepada orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia? Alasannya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah mereka, melainkan tujuannya agar mereka ini sebagai perantara agar kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam lafaz yang lain Allah mengatakan, menukilkan ucapan mereka orang-orang musyrikin, haula'i syufa'auna 'indallah, mereka inilah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari dua ayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita batilnya perbuatan ahli syirik ketika mereka mengharap syafaatnya orang-orang yang soleh tersebut, namun mereka wujudkan dengan melakukan perkara-perkara kesyirikan yang mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada mereka orang-orang soleh, demikian pula beristighatsah, beristianah kepada mereka orang-orang soleh yang telah wafat, yang telah meninggal dunia, meminta rizki juga kepada mereka orang-orang soleh yang telah wafat. Dengan sekian banyak amalan-amalan kesyirikan inilah menyebabkan akhirnya syafaat yang mereka dambakan tersebut dari orang-orang soleh dikatakan sebagai syafaat manfiyah yang dinafikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, walihada azbat syafa'ata biiznihi fi mawadi', karena inilah Allah Azza wa Jalla menetapkan adanya syafaat dengan izinnya di beberapa ayat dalam Al-Quran. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل توحيد. dan Rasul telah menerangkan bahwasanya syafaat tersebut tidaklah diberikan melainkan diperuntukkan untuk ahli tauhid wal ikhlas dan orang-orang yang ikhlas. Selesai penukilan musannif dari apa yang beliau nukilkan pada penjelasan perkataan Abu Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang hakikat dari asy-syafa'ah. Demikian pula menjelaskan kepada kita bahwasanya syafa'ah itu syafa'atan, syafa'atun musbatah dan syafa'atun manfiyah. Syafa'at yang ditetapkan serta syafa'at yang dinafikan di dalam Al-Qur'an. Demikian pula menerangkan kepada kita ketika ditetapkan adanya asy-syafa'ah maka padanya ada dua masalah. Masalah yang pertama adalah ikramu syafi. Allah Azza wa Jalla berkeinginan untuk memuliakan orang-orang yang hendak memberikan asy-syafa'at. Sehingga seorang yang memberikan syafa'at itu dimuliakan dengan syafa'atnya. Sebagai balasan dari iman dan amalan-amalan soleh yang mereka amalkan. Kemudian yang kedua, naf'ul masyfu'i lahu. Orang yang diberikan syafa'at itu mendapatkan manfaat darinya. Dia akan diampuni dosanya dan Allah akan memasukkan dirinya ke dalam al-jannah. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya asy-syafa'ah al-musbatah terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama adalah asy-syafa'atul khashah bir rasul, syafaat yang khusus dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak dimiliki oleh seorang selain beliau alaihi salat wassalam. Dan ini terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama asy-syafa'atul uzma, syafaat uzma, syafaat yang paling agung, yang paling mulia. Yang Allah berikan kepada Nabi alaihi as-salat wassalam. Dan inilah yang dimaksud dengan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji, yang kita setelah mendengarkan azan mendoakan hal ini kepada Allah Azza wa Jalla, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Kita mendoakan kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla membangkitkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada hari kiamat dengan memberikan kepada beliau satu kedudukan yang mulia, yang terpuji, yang dijanjikan oleh Allah. Allah berikan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Yang dimaksud dengan asy-syafa'atul uzma adalah syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada seluruh umat manusia dari kalangan ahli iman, minal awwalin wal akhirin, dari generasi awal umat Islam ini hingga generasi terakhirnya. Naam, minal awwalin wal akhirin. Yang demikian disebutkan di dalam hadis yang panjang, disebutkan ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla maka mereka mendatangi para nabi-nabi Allah, mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Namun ternyata Nabi Adam tidak bisa mengabulkan permohonan mereka. Mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam hingga mendatangi Nabi Nuh sampai akhirnya mendatangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, meminta agar supaya Allah Azza wa Jalla menyegerakan hisab kepada mereka. Nah, menyegerakan hisab di yaumil qiyamah. Dan Rasul mengabulkan permohonan mereka. Nah, inilah maqaman mahmuda yang dikenal di kalangan mereka para ulama dengan asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, yang paling mulia. Karena dampak dari syafaat beliau terkena kepada seluruh umat Islam dari generasi awal hingga generasi akhir dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, syafaat yang dimiliki oleh Nabi adalah syafa'atuhu fi ahli jannati ayadkhuluha. syafaatnya Rasul kepada ahlil jannah dari generasi awal umat Islam ini hingga akhirnya, untuk kemudian mereka dipersilahkan masuk ke dalam al-jannah. Disebutkan pula di dalam hadis yang panjang, ketika umat manusia mereka melewati sirat kemudian sampai ke pintu al-jannah, mereka menjumpai pintu surga tersebut dalam keadaan mughlaqah, dalam keadaan terkunci. Dan yang bisa membuka kunci tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian syafaat yang ketiga yang dimiliki oleh Rasul adalah syafa'atu fi ammihi Abi Talib. Syafaatnya Rasul khusus untuk pamannya Abu Talib. Ayu khaffifa anhu al-azab, untuk Allah meringankan azabnya. Nah, kita ketahui Abu Talib adalah paman Rasul yang membela Nabi alaihi salatu wassalam di awal-awal beliau mendakwahkan Islam. Di awal-awal beliau mendakwahkan Islam dibela oleh Abu Talib. Namun Allah takdirkan Abu Talib wafat dalam keadaan berada di atas agama kesyirikan. Di atas agama kesyirikan. Disebutkan di dalam hadis, ketika Abu Talib dalam keadaan sakit keras mengalami sakaratul maut, Nabi alaihi salam mendatangi beliau dan mengatakan kepadanya, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah olehmu kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat, wahajulaka biha indallahi yaumil qiyamah. Saya akan membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Akan membela Abu Talib dan bersaksi bahwasanya Abu Talib adalah termasuk dari ahli Islam, ahli iman. Namun ternyata Allah takdirkan Abu Talib wafat di atas kesyirikan, wafat memilih agamanya Abdul Muttalib. Disebutkan di dalam hadis, Abu Talib diringankan azabnya oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan karena syafaatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam hadis, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, kata Rasulullah alaihi salam, nih saya Abu Talib akan Allah letakkan di neraka jahanam yang paling bawahnya. Nah, yang berisikan azab yang demikian keras kepada mereka al-kafirin, al-musyrikin. Sehingga syafaatnya Rasul kepada pamannya termasuk dari pengecualian ayat-ayat yang di dalam ayat-ayat tersebut berisikan ternafikannya syafaat ahli iman untuk mereka orang-orang yang musyrik. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat untuk mereka ahli syirik syafaatnya orang-orang yang memiliki syafaat. Mengeluarkan dari ayat ini adalah syafaatnya Rasul untuk pamannya dengan diringankannya azabnya Abu Talib oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak mengeluarkan Abu Talib dari neraka jahannam. Ketiga syafaat ini adalah syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad alaihi salam, tidak dimiliki oleh seorang pun selain beliau. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Rasul di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan di sisi seluruh umat manusia dari generasi awal hingga generasi akhirnya. Kemudian bagian yang kedua dari syafaat mutsabatah adalah syafaatul 'amah, syafaat yang umum dimiliki oleh semua ahli iman. Syafaat yang dimiliki oleh seluruh ahli iman, tidak hanya dari kalangan para nabi dan rasul, tapi semua ahli iman memiliki syafaat tersebut. Dan ini terbagi menjadi beberapa macam. Macam yang pertama adalah syafa'atu fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Syafaat untuk mereka orang-orang yang ditetapkan masuk ke neraka jahanam agar tidak masuk ke dalamnya. Nah, syafaat ini dimiliki oleh semua ahli iman, baik dari kalangan an-nabiyyin wal mursalin ataukah dari kalangan as-salihin al-muttaqin. Mereka akan bisa memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga mereka, kepada kawan-kawan mereka, selama mereka adalah dari kalangan ahli iman, ahli ikhlas, ahli tauhid. Bila mana ternyata ada sebagian mereka yang ditetapkan untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kemudian Allah dengan syafaatnya orang tersebut memasukkan dia ke dalam al-jannah. Nah, subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya at-tauhid. Karena dengan tauhid inilah seseorang akan mendapatkan sekian banyak dari kebaikan bahkan setelah wafatnya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidak ada seorang muslim yang wafat meninggal dunia, kemudian terdapat sekitar 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka sholat, menyolati jenazahnya. Illa syafa'ahumullahu fih. Melainkan Allah akan memberikan syafaat kepada mereka. Ataukah melainkan Allah akan menjadikan mereka memberikan syafaat untuknya. Al-Hadis. Ini menunjukkan kepada kita, ahli iman bisa memberikan syafaat kepada ahli iman yang lainnya. Kemudian jenis yang kedua adalah syafa'atu fi man dakhala an-nar ay yakhruja minha. Syafaat yang diberikan kepada seseorang yang telah masuk ke neraka jahanam. Kalau yang tadi belum masuk ke neraka jahanam, namun ketika ditimbang ternyata amalan keburukannya lebih berat dibandingkan amalan kebaikannya sehingga ditetapkan dia masuk ke dalam an-nar. Namun sebelum masuk ke neraka jahanam, ia mendapatkan syafaatnya orang-orang soleh, sehingga dia dimasukkan ke dalam al-jannah. Adapun yang kedua, seseorang yang sudah masuk ke neraka jahanam, sudah merasakan neraka, dahsyatnya azab neraka sudah dia rasakan. Namun Allah keluarkan dia dari dalam neraka jahanam tersebut, disebabkan karena syafaatnya orang-orang yang soleh. Nah, hadis yang menjelaskan tentang adanya syafaat tersebut adalah hadis yang mutawatir. Banyak para sahabat Rasul yang meriwayatkan hadis tersebut. Bahkan disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahmatullah alaih, wattafaqa 'alaiha ahlul milali. Bahkan disepakati oleh seluruh agama-agama samawi yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke hamba-hambanya. Nah, menetapkan adanya syafaat tersebut. Selain dua kelompok yang mengingkarinya, yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij, yang beranggapan bahwasanya para pelaku dosa besar dari kalangan ahli iman akan menyebabkan pelakunya kekal abadi di neraka jahanam dan tidak akan bisa keluar dari dalamnya selama-lamanya. Yang demikian disebabkan karena mereka meyakini dosa besar akan bisa menghapus iman, atau dengan kata lain dosa besar akan bisa menyebabkan seorang itu kafir. Sehingga ketika dia kafir, maka ketika dia masuk ke neraka jahanam, dengan kekafirannya ahli iman tidak bisa memberikan syafaat untuknya. Ini termasuk keyakinan yang batil. Bahkan disebutkan di dalam hadis tentang kisah al-jahanamiyun, orang-orang yang pernah masuk ke neraka jahanam, kemudian Allah keluarkan mereka dari neraka jahanam, Allah masukkan ke dalam al-jannah, maka penduduk al-jannah memanggil mereka dengan panggilan jahanami. Orang jahanami yang pernah merasakan neraka jahanam, jahanamiyun. Nah, mereka Allah masukkan ke dalam al-jannah. Ini menunjukkan bahwasanya dosa besar tidak mengekalkan ahli ikhlas, ahli iman di dalam neraka jahanam. Kemudian jenis syafaat yang ketiga adalah asy-syafa'ah fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat untuk mengangkat derajat ahli iman. syafaat untuk mengangkat derajat ahli iman. Karena ahli iman ketika masuk ke dalam al-jannah bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman dan amalan-amalannya sewaktu hidup di alam dunia. Namun ada di antara ahli iman ketika masuk ke dalam al-jannah diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jal disebabkan syafaatnya, orang-orang yang memberikan syafaat untuknya. Nah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman kemudian ternyata keturunan-keturunan mereka mengikuti keimanan mereka setelahnya. Kemudian Allah memberikan kemuliaan kepada mereka, "Alhaqna bihim dzurriyyatahum," kami akan kumpulkan mereka bersama dengan keluarga-keluarga mereka. Tidak melihat dari sisi si fulan lebih rendah amalannya dibandingkan si fulan. Si fulan derajatnya lebih rendah dibandingkan si fulan. Selama ada di antara mereka ahli iman yang soleh, yang menempati derajat yang tinggi di dalam al-jannah, maka mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kerabatnya sehingga Allah kumpulkan dia bersama dengan kerabat-kerabatnya tersebut. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Walaupun dari sisi amalan berbeda antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Inilah tiga syafaat yang dimiliki oleh seluruh ahli iman. Dari kalangan al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin, bahkan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla memiliki syafaat tersebut. Nah, namun sekali lagi syafaat ini tidaklah terwujud kecuali dengan syarat yang tadi kita sebutkan, izin Allah untuk mereka yang memberikan syafaat, untuk ia berikan syafaat itu kepada seseorang selainnya. Kemudian yang kedua adalah ridhullah lil masyfu', Allah ridha kepada orang yang hendak diberikan asy-syafa'ah. Maka dari itu penting untuk kita senantiasa mengajak keluarga kita, kerabat kita agar memahami tentang prinsip-prinsip tauhid, prinsip-prinsip ikhlas. Naam, agar supaya mereka mendapatkan kemuliaan dan keutamaan dengan keikhlasan mereka dan tauhidnya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab kenapa mereka para al-anbiya wal mursalun memulai dakwahnya dengan at-tauhid. Dengan dakwah at-tauhid. Mereka memulai dakwahnya ketika mendakwahi umat-umatnya. Dari semua nabi dan para rasul itu sama, memulai dakwahnya dengan dakwah at-tauhid. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam salah satu risalahnya bahwasanya al-ibadah la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Bahwasanya ibadah itu tidaklah dinamai sebagai ibadah kecuali apabila bersama dengan tauhid. Artinya apabila pada diri seseorang terdapat amalan kesyirikan, maka amalan-amalan ibadah yang diamalkan bukan ternilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jal. Karena yang namanya kesyirikan apabila masuk ke perkara ibadah, afsadaha wasara sahibaha minal mukhalladina finnar, atau wasara sahibahu minal khalidina finnar. Karena yang namanya ibadah tersebut apabila dimasuki oleh kesyirikan, maka kesyirikan tersebut akan merusak ibadah dan menjadikan pelakunya termasuk dari mereka orang-orang yang kekal di neraka jahanam. Sebagaimana sholat, kata beliau, tidaklah dikatakan sah sholatnya seseorang illa ma'at tohar, kecuali apabila dia melakukannya dalam keadaan tohar, bersuci dari hadas, demikian pula najisnya. Nah, baik, ini insyaallah ta'ala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun syarah terkait bab yang tadi kita sebutkan, kita akan baca insyaallah pada pertemuan yang setelahnya bismillah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah ta'ala.